بسم الله الرحمن الرحيم. Seperti saya sampaikan bahwa buku ini sudah kami selesaikan, ini sedang dicetak. Nanti setelah selesai dicetak, mungkin nanti bisa diinformasikan. Ini barangkali saya mau cukupkan dengan buku ini saja. Saya tidak akan komentar banyak lagi. Ini menjawab beberapa persoalan-persoalan yang pernah dipersoalkan dalam hal tahdzir kesempatan-kesempatan yang lalu. Ya, saya jawab dalam bentuk tertulis, dalam bentuk buku. Karena dalam persoalan yang lalu saya diamkan, ternyata tidak memberikan solusi. Ya, saya undang juga tidak datang. Saya ajak untuk membahas sama-sama juga tidak hadir. Maka dari itu, ada sebagian menilai diamnya kita tidak punya jawaban. Ya, padahal kita sudah jawab dari beberapa kali dengan tulisan, tapi kita tidak sebar karena khawatir bisa menghadirkan ya hal-hal yang tidak nyaman atau bahkan bisa merendahkan teman-teman kami yang mungkin kebaikannya bisa didapatkan. Saya ingin pesankan bahwa buku ini dibuat bukan hanya untuk klarifikasi, tapi hanya untuk menghentikan dosa-dosa yang terus bertabur. Saya tidak suka ada orang saling mencela karena peristiwa tahdzir, saling berjauhan, ya, saling mencemooh dan sebagainya. Itu tidak baik. Untuk apa? Siapa yang mengajari antum untuk saling mencela? Ya, guru mana yang mengajari antum untuk saling mencela? Antum belajar Quran dan Sunnah untuk saling mencela, antum cuma mengumpulkan dosa. Maka dari itu saya jelaskan ini untuk menghentikan antum supaya banyak berdebat. Jangan berdebat lagi. Ini saya jawab dari awal sampai akhirnya, dari persoalan yang dipersoalkan, dari hal-hal masalah qadariyah, masalah fikih, masalah macam-macam saya jawab di sini, termasuk saya ungkap juga hal-hal yang berlebihan. Ya, ingat ya, ketika ada kata-kata sesat, kalimat sesat akan mencari pemiliknya. Kalau tidak ditemukan di dunia, dia mencari ke langit. Kalau di langit tidak ditemukan, dia akan kembali pada pemiliknya. Jadi kalau Anda mengatakan sifulan sesat, ustaz sesat, sesat akan kembali kepada Anda. Kalau tidak terbukti sifulan sesat. Hati-hati. Ya makanya Anda belajar yang benar pada guru yang benar, sehingga mengajarkan yang benar. Saya pun juga mengajak pada ustaz-ustaz ini, siapapun itu, ingat ya, kalau Anda ada kebaikan dari mana pun, ambil. Termasuk dari orang-orang yang pernah menahdir saya, kalau ada kebaikan, ambil. Ambil, jangan pisahkan. Buku ini tidak harus menjadikan Anda menjauhi teman-teman, tidak. Tapi saya mengarahkan untuk mengambil yang terbaik. Kalau ada yang tidak baik dari saya, tinggalkan. Fair. Ada yang tidak baik, tinggalkan. Yang baiknya ambil. Jadi jangan sampai kita menjadikan kehidupan capek kita dengan perdebatan dan sebagainya. Saatnya kita bersatu, mengambil yang baik-baik, berkumpul dalam kebaikan insya Allah. Jelas ya? Baik, yang kedua, teman-teman sekalian, buku ini nanti jadi buku bacaan yang meluruskan beberapa hal yang kadang-kadang dianggap sebagai hal yang tidak baik. Ya, misal tuduhan-tuduhan yang tidak elok, kalimat-kalimat yang kurang bagus. Karena itu isi buku ini nanti hanya akan berisi jawaban-jawaban ilmiah. Yang kedua, klarifikasi dari beberapa hal yang terkait dengan data-data yang tidak valid. Dan yang ketiga, ini yang menariknya, saya pun mengambil kembali statement yang bersangkutan untuk dibalikan kepada yang menyampaikannya. Ya, nanti baca sendiri seperti apa gambarannya. Ya. Dan yang terakhir ini yang paling penting. Saya mohon, setiap apapun yang kita pelajari, mohon bergegas untuk diamalkan. Sebelum kita kembali kepada Allah sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Bertobatlah kita kepada Allah, jauhi hal-hal yang buruk. Jika Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, maka berlombalah dengan para pendosa untuk meningkatkan istighfar dan tobat kepada Allah. Sibukkan diri kita untuk mencari yang baik-baik, jauhi yang tidak baik. Jika ada yang benar dari saya, itu dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada yang salah, tolong tunjukkan pada saya untuk saya tangisi dan saya istighfari. Kalau kemudian itu menjadi salah, saya katakan itu keliru, tinggalkan pendapat saya dan ambil pendapat ustaz yang lebih baik untuk kita semuanya. Demikian yang saya sampaikan. Ini saya jawab insya Allah dalam sesi Al-Quran Sunnah Solution di hari Kamis yang akan datang. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.